Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Banyak yang bertanya tentang hasil riset PH7 yang informasinya sudah banyak beredar, khususnya di media sosial, dan banyak pula yang bertanya ke kantor Quantum Akhyar Institute. Berita bahagia kami sampaikan, alhamdulillah, bahwa riset PH7 telah selesai, kami tuntaskan, dan telah berwujud dalam bentuk materi rempah PH7 yang siap diproduksi massal dan insya Allah akan dibagikan kepada teman-teman sekalian yang membutuhkan. Dan ini tentunya kami telah penuhi aspek-aspek hukum dari ketentuan yang berlaku di pemerintah Republik Indonesia, dari PIRT-nya sudah ada, kemudian kode produksi, kandungan, bahkan kami berikan keterangan khusus bahwa ini untuk kalangan internal, tidak diperjualbelikan karena memang niatnya ingin diproduksi massal untuk didedikasikan bagi kepentingan saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Dan untuk penggunaan, teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini, tertera di box ini, dan nanti insya Allah akan ada petunjuk bagaimana cara menggunakan rempah PH7 yang terkandung di dalam box ini. Nah, teman-teman sekalian, manfaat yang dapat dirasakan secara langsung dari rempah PH7 ini, insya Allah bisa meningkatkan imunitas, juga memperlancar pernafasan, dan mempercepat penyembuhan luka. Alhamdulillah, di antara sekian banyak saudara-saudari kita yang telah menggunakannya, responnya sangat positif, sangat baik, dan juga tidak hanya untuk muslim, bahkan non-muslim pun punya kesempatan untuk mendapatinya. Bagi teman-teman yang sekiranya ada keinginan berpartisipasi untuk membantu penyebaran ini dan kita produksi massal dan kita sebarkan, silahkan teman-teman bisa bantu berdonasi di link berikut ini. Dan insya Allah mulai hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2021, teman-teman yang berminat untuk mendapatkan rempah PH7 ini dapat langsung mengunduh formulirnya di situs quantumakhyar.com. Sekali lagi, quantumakhyar.com. Anda masuk ke bagian rempah PH7 untuk mendownload formulir pengajuannya secara gratis, dan nanti Anda tinggal isikan keterangan-keterangan di dalamnya, apa gejala yang dirasakan, kalau ada yang terkait dengan gejala sesak nafas, kemudian menurunnya imunitas, Anda tinggal masukkan di situ keterangan, kemudian sertakan juga kalau didapati bukti medisnya, sehingga nanti bisa diukur dosis yang sesuai untuk kepentingannya, dan cantumkan alamat yang jelas sehingga bisa dikirimkan berdasarkan alamat yang dimaksudkan. Semoga bermanfaat apa yang telah kami lakukan, diniatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bermanfaat untuk kita keseluruhannya. Baik, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, berikut adalah testimoni di antara kawan-kawan yang telah mengonsumsi rempah PH7 yang kiranya bisa mendapatkan manfaat dari sekian banyak teman-teman yang merasakan gejala yang sama. Adi Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan, saya kerja di IGD. Terima kasih kepada Ustaz Adi Hidayat atas pemberian vitaminnya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bekerja, dan vitaminnya membuat imun saya lebih kuat lagi. Ternun. Kerasanya gimana? Kerasanya lebih enakan sih ke badan, terus alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gejala sama sekali. Alhamdulillah. Dan sehat terus. Amin. Ya. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanno. Saya perawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah, saya pernah juga terkena COVID dan dirawat. Kemudian saya mengkonsumsi obat tersebut, memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu memberikan kekuatan ataupun imunitas, sehingga membuat saya ketika dirawat kondisi saya tetap stabil. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Adi Hidayat yang telah memberikan obat tersebut. Harapannya mudah-mudahan ke depan dapat berkontribusi lagi untuk pasien-pasien dan untuk karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Victor Popal. Beberapa minggu yang lalu saya didiagnosa terinfeksi COVID-19. Sempat stres, pikiran, tapi ya semua itu harus dijalani dengan isolasi. Akhirnya saya diberikan herbal pH 7. Pada hari ke-9 saya minum herbal tersebut, dan 4 hari kemudian saya tes PCR swab lagi dan puji Tuhan hasilnya negatif. Terima kasih herbal pH 7. Luar biasa. Semoga banyak yang tertolong dengan herbal pH 7 ini sehingga pandemi ini cepat selesai. Terima kasih.